السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة توحيد الألوهية sebagaimana tadi didefinisikan yaitu mengesakan Allah di dalam peribadatan. Inilah yang banyak dimaksudkan ketika para ulama menulis kitab-kitab at-tauhid atau menyebut istilah-istilah at-tauhid. Walaupun pada asalnya tauhid terbagi menjadi tiga macam, ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat. Namun karena kebanyakan kesyirikan terjadi dalam masalah ibadah, maka ungkapan-ungkapan ulama dan istilah-istilah ulama, kata-kata ulama ketika menyebutkan tentang at-tauhid, maka dibawakan pada satu macam yaitu tauhidul uluhiyah, karena banyaknya kesyirikan yang terjadi lebih banyak dalam masalah ibadah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, ifradullah mengesakan Allah bil ibadah dalam peribadatan, baik itu ibadah qauliyah maupun ibadah fi'liyah. Qauliyah masih terbagi dua lagi, baik itu yang zahir maupun yang batin. Dan fi'liyah terbagi menjadi dua lagi, baik yang zahir maupun yang batin. Ibadah yang bentuknya ucapan, itu ada ucapan hati dan ucapan lisan. Apa contohnya ucapan hati? Apa yang dimaksud dengan ucapan hati? Ini sebuah keterangan yang mungkin banyak tidak didapatkan oleh banyak dari para talabatul ilm. Bahwasanya qaul qalbi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala adalah maksudnya keyakinan dan pembenaran hati. Itulah namanya hati berucap. Ketika hati meyakini, ketika hati membenarkan suatu, itulah qaulul qalbi. Adapun amalul qalb, amalan hati atau ucapan lisan, ucapan dulu ya, ucapan hati dan ucapan lisan. Adapun ucapan lisan mudah. Ibadah yang termasuk ucapan lisan seperti qaul syahadatain, ucapan dua kalimat syahadat, seperti membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Adapun amal terbagi menjadi dua, amalul qalb dan amalul jawarih. Amalul qalb yaitu gerakan hati yang membuahkan amal zahir dan ucapan lisan, itu namanya amalul qalb, gerakan hati yang membuahkan amal zahir dan ucapan lisan. Contohnya niat, ikhlas, tawakal, takut, cinta, harap dan yang lainnya. Adapun amal jawarih, amal anggota tubuh, adalah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Ini semuanya ibadah qauliyah yang zahir maupun yang batin, dan fi'liyah yang zahir maupun yang batin, wajib kita persembahkan hanya kepada Allah Ta'ala saja, dan haram kita tujukan kepada selain Allah Ta'ala. Jika menunjukkan satu saja peribadatan kepada selain Allah, walaupun peribadatan-peribadatan yang lainnya dipersembahkan hanya kepada Allah saja, satu saja terbukti, satu macam ibadah baik yang qauliyah maupun fi'liyah ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada selain Allah, maka ini terjatuh dalam syirik akbar, kafir, keluar dari agama Islam wal-iyadubillah. Inilah pentingnya kita mempelajari at-tauhid. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pada bab yang kedua, ada dua ayat dalam bab yang pertama yang hendak saya tambahkan faedahnya, yaitu yang pertama firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jahtani buttagut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhi tagut, yaitu segala hal yang disikapi oleh seorang hamba melampaui batas, baik itu berupa yang diikuti, yang disembah, ataupun yang ditaati. Pokoknya yang disikapi oleh seorang hamba melampaui batas, maka itulah tagut. Para dukun tagut, para tukang sihir tagut, dan seterusnya. Nah, para pemerintah yang memerintah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, serta memerintahkan masyarakatnya untuk menghalalkan yang haram, kemudian ditaati, maka itu berarti disikapi melampaui batas, namanya tagut. Ditinjau dari sisi yang disembah, yang diikuti, yang ditaati, itu dipersyaratkan baru dikatakan tagut kalau melampaui, kalau dia ridha. Makanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam walaupun disembah oleh orang-orang Nasara, namun tidak dikatakan tagut, ditinjau dari sisi beliaunya karena beliau tidak ridha. Tapi ditinjau dari sisi penyembahnya, maka dia tagut bagi penyembahnya tadi. Karena mereka mensikapi Nabi Isa alaihissalam secara melampaui batas. Batasannya sebagai hamba harusnya menyembah, bukan malah disembah. Nabi Isa adalah hamba, batasannya maka menyembah Allah, bukan disembah. Baik. Kemudian ada satu nukilan yang menarik terkait erat dengan pembahasan ayat ini. Seperti kita ketahui bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang, Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini tentang tujuan diutusnya para rasul alaihissalatu wassalam, yaitu untuk mentaatkan Allah dalam peribadatan, menjauhi kesyirikan, menghindari kesyirikan. Ini tujuan pengutusan para rasul alaihissalatu wassalam. Ini ajaran para rasul semuanya dari awal sampai akhir alaihissalatu wassalam. Ironisnya, kalau ini ajaran mereka yang terbesar, ini inti dakwah mereka, ini syiar dakwah mereka, para rasul alaihissalatu wassalam. Ironisnya, banyak dari para pengikut Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersalawat, banyak yang mengenal dari apa yang beliau bawa lebih kepada nasabnya, lebih kepada nama lengkapnya, lebih kepada sejarah lahirnya kemudian dan seterusnya. Itu bagus, itu penting. Tetapi di sana ada yang terpenting, yang seseorang itu tertuntut lebih mengenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ajaran at-tauhid. Mengenal nasab beliau penting, mengenal sejarah kelahiran beliau penting, mengenal apa sejarah peperangan beliau penting, tetapi di sana ada aham yang terpenting dari yang perlu kita kenal tentang diri beliau, yaitu ajaran yang beliau bawa, inti ajaran yang beliau bawa yang terbesar, at-tauhid. Aneh, kenal namanya, kenal sejarah kelahirannya, kenal nasabnya, tapi enggak kenal sesuatu yang terpenting yang beliau bawa, sesuatu yang menjadi inti dakwah beliau, sesuatu yang menyebabkan seseorang itu masuk neraka kalau tidak melaksanakannya, dan masuk surga kalau melaksanakannya. Sesuatu yang menyebabkan seorang itu dinamakan muslim, muslimah. Aneh sekali ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan bagaimana Syekh Saleh Al-Syekh membuat statement yang mengagumkan terkait dengan masalah ini. Kata beliau ketika menjelaskan huwa dinur rusul, matan kasus syubhat seingat saya, tauhid itu adalah agama para rasul alaihissalatu wassalam. Yakni kata beliau, farrusul jami'a ursilu bitauhid. Para rasul semuanya diutus untuk menyampaikan at-tauhid, wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam peribadatan. Dengarkan ini, falam tursalur rusul, maka hakikatnya tidaklah para rasul itu diutus aslan, pada asalnya, pada dasarnya para rasul itu tidak diutus bisyara'i, untuk menyampaikan syariat-syariat selain at-tauhid. Apa maksudnya nanti saya jelaskan insyaallah. Lam tursalir rusul aslan bibayani ma yajibu minal a'mal minalladhi huwa dunat tauhid. Para rasul itu pada asalnya tidaklah diutus untuk menjelaskan amalan-amalan yang wajib di bawah tingkat kewajiban at-tauhid. Itu hukum asalnya, pada asalnya. Auma yahrumu, atau perkara-perkara yang diharamkan, ya, perkara-perkara yang haram, tidak diutus untuk menjelaskan perkara-perkara yang haram yang tingkat keharamannya di bawah syirik. Innama ursilat li tauhidillahi jalla wa ala. Akan tapi sesungguhnya para rasul semuanya itu pada asalnya diutus untuk menyampaikan tauhidullah azza wa jalla. Li anna tauhidullah jalla wa ala huwal illah al-matlubah khalqil insan wal ins. Karena tauhidullah jalla wa ala adalah sebab ataupun alasan diciptakannya jin dan manusia. Maksud perkataan beliau bahwasanya tauhid itu ajaran asal, dasar pondasi. Adapun selain tauhid, dari kewajiban-kewajiban yang lain selain tauhid, dan selain syirik, dari larangan-larangan Allah yang lain, itu sifatnya bukan asal, bukan dasar, bukan pondasi, bukan asal, tapi tabi', pengikut yang mengikuti dari pondasinya ini. Tetap penting, tapi ada yang terpenting. Sampai demikian tingginya apa kedudukan tauhid. Maka berapa persen waktu kita, kita luangkan untuk mengenal hak Allah yang terbesar ini. Berapa besar kecintaan kita terhadap Allah. Berapa besar kecintaan kita terhadap ajaran Allah at-tauhid, ajaran yang terbesar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya berapa persen waktu kita luangkan untuk mempelajari dunia? Berapa persen waktu kita luangkan untuk mempelajari agama Islam namun tingkat kepentingannya di bawah at-tauhid? Nanti akan semakin kita punya greget mempelajari at-tauhid ketika dicontohkan bagaimana takutnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar, atau kalau bisa dikatakan bergelar atau disebut-sebut sebagai Imamul Hunafa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi minar rusul, yang terafdal sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana takutnya terhadap kesyirikan lawan dari at-tauhid ini? Padahal kalau mau dikatakan khatam-khataman, mungkin sudah khatam, sudah puncak-puncaknya khatam ilmu-ilmu tentang tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, masih demikian takutnya. Padahal takut yang benar itu mendorong seorang untuk mempelajari sesuatu yang ditakuti untuk dijauhi. Kalau dikabarkan kepada kalian ada penyakit yang lagi mewabah, ganas sekali, sakit sehari panas langsung tewas biasanya. Coba kalau kalian benar-benar takut, Anda benar-benar takut, IGP emang gua pikirin. Apa seperti itu? Hah? Gak ingin mempelajari? Gak ingin tahu apa sih itu? Penyakit apa itu? MERS penyakit apa itu? Iya enggak? Kalau yang benar-benar takut, ingin enggak belajar? Ingin enggak tahu ciri khasnya bagaimana? Iya. Ingin tahu. Ada ular di bawah. Mana? Ingin tahu berarti. Takut beneran. Saya takut. Ada ular di bawah hampir gigit. Saya takut. Santai aja. Saya takut. Takut kok santai. Takut bersyirik? Yakin. Takut bersyirik saya. Takut. Tapi gak pernah ngaji. Takut. Gak pernah beli buku tentang penjelasan kesyirikan. Takut katanya. Ini gimana ini? Double standar. Untuk standar masalah logika duniawi dia demikian. semangatnya mempelajari hal-hal yang mempengaruhi kebangkrutan bisnisnya. Wah, gak cukup S1, S2, S3 dan seterusnya. Untuk masalah ketakutan duniawi, dia belajar agar tidak terjatuh bangkrut bisnisnya. Baik, yang kedua dari ayat yang ingin saya tambahkan faedah ilmiahnya dari bab pertama ini adalah sebuah kaidah memahami firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah saja dan jangan kalian persekutukannya dengan sesuatu apapun. Kaidah mengapa diartikan dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mengapa diartikan sesuatu apapun misalnya demikian? Ayat ini ayat yang sangat totalitas dalam memberantas kesyirikan. Ayat yang sangat fundamental dalam membantah kesyirikan. Mengapa? Karena secara kaidah ada dua bentuk keumuman dalam ayat ini. Ini yang barangkali sebagian bentuknya dari dua bentuk ini jarang didapatkan dalam beberapa kitab syarah. Maka dari itu penting untuk dicatat. Keumuman yang pertama adalah keumuman yang ini yang sering didapatkan dalam kitab-kitab syarah, keumuman yang pertama ini, yaitu keumuman jenis sesembahan yang dilarang seseorang menyembah selain Allah tersebut. Keumuman sembahan selain Allah. Pada kata syai'an, syai'an ini nakirah dalam konteks kalimat nahi, larangan, la, janganlah. Wala tusyriku bihi syai'a. Kaidahnya, kalau ada ayat yang disebutkan di dalamnya kata nakirah dalam konteks kalimat larangan, maka menunjukkan faedah umum. Syai'an itu apapun juga. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Tidak malaikat, tidak dengan nabi, apalagi yang di bawah nabi dan malaikat, di bawah rasul dan malaikat. Batu, pohon, tidak. Ini syai'an, ini keumuman yang pertama, keumuman sembahan selain Allah. Ini yang banyak didapatkan dalam kitab-kitab syarah. Yang jarang didapatkan dalam kitab-kitab syarah, bahkan sebatas beberapa kitab syarah yang saya buka, hanya satu yang menjelaskan hal ini, yaitu keumuman perbuatan syirik yang dilarang dalam ayat ini. Dari mana cara pengambilan dalilnya? Saya tunjukkan agar kalau mendapatkan ayat yang seru, yang semisal, antum bisa langsung mengambil kesimpulan. Dari kata tusyriku, itu fi'il mudhara yang mengandung masdar, yang kalau diungkapkan dalam bentuk lain, la isyraka bihi. Isyraka nakirah. Pada konteks kalimat nafi. La isyrakat. Tidak ada kesyirikan. Itu menunjukkan faedah umum. Umum ditinjau dari sisi bentuk syirik. Syirik apapun, besar, kecil, jali, terang-terangan, khafi, samar, nanti akan saya jelaskan macam-macam syirik kalau sudah masuk khauf minasyirik. Ucapan, syirik perbuatan, syirik batin, syirik zahir, semuanya terlarang berdasarkan keumuman yang terkandung dalam ayat ini, yaitu tepatnya dalam syahid tusyriku. Wala tusyriku bi. Itu mengandung tusyriku, itu mengandung masdar. Yang kalau diungkapkan dalam bentuk lain, wala isyraka bi. Berarti sudah dua kaidah kita dapatkan. Nakirah, lafat nakirah, nakirah itu tidak beralif lam dalam konteks ini. Dalam konteks satu, apa yang pertama tadi konteksnya? Larangan Yang kedua dalam konteks apa tadi? Peniadaan. Maka ini menunjukkan faedah umum. Umum dalam konteks kalimat tadi, kalau kalimatnya tadi umum objek sesembahannya, ya objek sesembahannya seperti syai'a tadi. Kalau masalah perbuatan, fi'il, fi'il mudhari kan fi'il perbuatan, berarti keumuman perbuatannya. Dengan demikian, wala tusyriku bihi syai'a, menghancurkan seluruh bentuk kesyirikan, menghancurkan seluruh bentuk peribadatan kepada seluruh sesembahan selain Allah. Dua bentuk keumuman. Baik, antum kalau nanti punya waktu habis daurah, antum buat daftar isi di belakang. Bab pertama saya mendapatkan 4 kaidah. 2 kaidah keumuman, 1 kaidah ini, 1 kaidah ini, seperti itu. Kalau sedikit demi sedikit antum tulis dalam daftar isi, nanti khatam kitab tauhid, saya telah mendapatkan dari kitab tauhid, dalam mempelajari kitab tauhid ini 100 kaidah, misalnya begitu. Kaidah tentang ini dalam bab ini, kaidah tentang ini dalam bab ini. Kalau enggak pernah dikodifikasikan, ditulis seperti itu nantinya, dulu saya kayaknya pernah dapatkan, di mana ya? Buka, buka, sudah bukanya setahun sekali enggak mesti, kemudian ingatnya mendadak lagi, buka, buka enggak ketemu. Dulu pernah ini sampaikan, di mana ya? Tapi kalau daftar isi, tulis kaidah ini di bab ini. Nah, seperti itu, kaidah ini ringan kalau tiap hari antum tulis. Ringan. Baik. Karena ini belum masuk anu ya, belum masuk pemvonisan. Belum masuk pemvonisan, ini syirik akbar, ini syirik kecil, belum masuk. Kalau pemvonisan nanti kita butuh kejelian lebih lagi dalam mempelajari wajud dalalahnya, alasan pendalilannya. Baik, kita masuk dalam bab yang ketiga. Bab kedua. Qala al-muallif rahimallahu taala babu fadli at-tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab keutamaan ataupun keistimewaan at-tauhid dan fungsinya melebur dosa. Fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Jangan disangka dari kata fadl, keutamaan, oh berarti utamanya saja, tauhid itu enggak wajib. Hanya aja ada keutamaan kalau kita bertauhid. Salah pemahaman yang seperti ini. Karena maksud di sini adalah al-jaza, penjelasan tentang pahala, ganjaran, balasan yang baik bagi pelakunya, bagi orang yang bertauhid. Karena setiap perintah Allah pasti ada ganjarannya. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Kalau perintah yang tingkat besarnya tidak sebesar at-tauhid saja ada ganjarannya, bagaimana dengan perintah terbesar? Tentulah keistimewaan dan keutamaannya sangat besar sekali. Dari sini kita bisa mengetahui bedanya bab ini dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya tentang kedudukan tinggi at-tauhid di bangunan agama Islam ini dan hukum tauhid, kalau bab ini tentang balasan bagi pelakunya, balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah. Fadlut tauhid. At-tauhid itu baru fadl tadi ya. At-tauhid. Alif lam pada kata tauhid. Pada kata at-tauhid. Alif lam di sini adalah alif lam al-ahd lidh-dhihn dalam bahasa Arab, seperti itu. Karena ahdiyah itu ada tiga macam. Di sini ahdiyah yang lidhin, ringkas kata, karena bukan konteksnya membahas tentang bahasa Arab. Konteks ringkas kata, alif lam al-ahdiyah lidhin itu adalah alif lam yang kalau alif lam yang menunjukkan bahwasanya pembaca sudah memahami walaupun tidak disebutkan sebelumnya apa yang dimaksud dengan tauhid di sini, yaitu tauhidul uluhiyah. Dari mana bisa diketahui itu? Dari awal bab pertama kita sudah tahu dari dalil-dalilnya itu tentang tauhidul uluhiyah, karena juga kebanyakan syirik yang terjadi adalah dalam masalah al-ibadah, maka ulama ketika memutlakkan kata tauhid biasanya dibawakan kepada satu macam tauhid saja walaupun asalnya tiga macam, yaitu tauhidul uluhiyah. Berikutnya, wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Wau di sini wau ataf, penggandengan yang biasa diartikan dan. Atofnya kemana? Maktufnya kemana? Maktufnya jangan salah memaktufkannya. Maktufnya menggandengannya kemana? Maktufnya itu ke fadl, bukan ke at-tauhid. Karena nanti akan beda makna kalau diatofkan ke tauhid. Ini atofnya adalah ke fadl. Jadi kalau diungkapkan dengan bahasa lain, karena ini atofnya ke fadl, maka seolah-olah saya mengatakan fadlut tauhid wa takfiruhu lidzunub. Fadlut tauhid wa takfiruhu lidzunub. Min di sini sebetulnya yukafiru, tapi saya lewati dulu. Min dulu. Minadzunub. Min di sini macam-macam penerjemahannya. Min sebetulnya penerjemahannya macam-macam, pada asalnya begitu. Tergantung min apa. Kalau salah memahami min di sini, nanti akan salah kesimpulan. Min di sini bukan min tab'iliyah, bukan min yang menunjukkan sebagian. Kalau Anda menafsirkan min atau memahami min di sini, karena dalam bahasa Arab min macam-macam. Kalau min dibawakan pada min yang tab'iliyah, yang menunjukkan sebagian, maka berarti mengisyaratkan ada sebagian dosa yang tidak terampuni dengan tauhid. Yang tidak terlebur, saya ulangi, kalimatnya saya ganti, yang tidak terlebur dengan at-tauhid. Padahal tidak demikian. Yang benar, dosa apapun juga selama tidak menyerang keberadaan tauhid seseorang, maka kalau kualitasnya bagus bisa melebur dosa. Nanti insyaallah akan ada dalilnya. Berarti min jangan diartikan yang menunjukkan sebagian. Kalau menunjukkan sebagian bisa diartikan dari, bisa diartikan dan seterusnya. Karena min di sini adalah min bayaniyah, min yang menjelaskan atau fungsinya untuk menafsirkan. Menafsirkan kaidahnya untuk bisa mengetahui min itu bayaniyah atau tidak, sebelumnya ada sesuatu yang enggak jelas, butuh penjelasan pakai min. Sesudah kata min itulah yang menjelaskan. Apa sebelumnya? Yaitu ma. Ini mubham, enggak jelas. Ma sesuatu. Yukaffiru minadz-dzunub. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Dan sesuatu yang dilebur. Sesuatu ini apa? Dijelaskan. Dosa-dosa maksudnya. Maka cara menerjemahkannya dan peleburannya terhadap dosa-dosa. Apapun juga dosa-dosa itu selama tidak menyerang tauhid sehingga menghilangkan tauhid seseorang. Baik. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi faedah, mengapa saya rinci seperti ini? Ini menunjukkan ulama itu bikin judul juga tidak asbun saja, asal bunyi. Tidak sebagaimana mungkin kebanyakan sebagian mahasiswa zaman sekarang, skripsi 500 halaman, kalau disingkat-singkat-singkat sebetulnya cuma 100 halaman. Yang lain pelengkap, mukodimah, dipanjang-panjangkan. Kalau ulama terbalik, matan kitab tauhid tipis. Disarah enggak habis-habisnya. Puluhan salah syarah, bahkan mungkin sudah ratusan syarah dari zaman kurun ke-12 enggak habis-habisnya. Thalathatul usul tipis. Disarah oleh ulama enggak habis-habisnya. Ada sarah baru lagi, ada sarah baru lagi, ada. Masya Allah, bedanya ulama sekarang, ya Pak, ulama zaman dahulu dengan ya kita sekarang ini. Kita sekarang ini. Makanya kalau MSC zaman dahulu, kalau seandainya ada zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, MSC mungkin beliau lebih, yang jelas beliau lebih layak bergelar MSC dibandingkan dengan ikhwan-ikhwan atau kaum muslimin MSC zaman sekarang, Master of Search Copy and Paste. Karena skripsinya hanya tempel salin, copy paste, copy paste. Iya. Baik. Jangan ini yang diingat-ingat ya. Nanti PhD yang diingat-ingat MSC. Sementara kaidah-kaidahnya lewat semua. Bagus, anu ceramahnya apa? PhD itu singkatan. Wah, ini. Repot kalau kayak gini. Baik, karena siang butuh guyonan-guyonan sedikit. Yang ngantuk-ngantuk jadi bangun. Ya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk dalam ayat yang pertama. Ayat ke-82 dalam surat Al-An'am. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ya. Jadi dalam bab ini terdapat 5 dalil. 1 ayat, 4 hadis. Dan biasanya hadis itu hadis apa? Hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Abbas, seperti itu. Dan biasakan kita dari mulai sekarang dalam menuntut ilmu syar'i menghafal itu. Sehingga ketika membahas dia cukup, ketika saling membahas ilmiah dengan temannya, dia cukup mengatakan itu hadis Ibnu Abbas dalam bab kedua dalam kitab ini misalnya. Itu hadis Ibnu Mas'ud, seperti itu. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjadi dalil pokok dalam bab ini, seperti ayat pertama dalam bab pertama tadi. Bahwasanya dalil selainnya, berarti berapa dalil? Dalil selainnya berarti berapa dalil? 3 dalil selainnya ini penjabaran dari dalil yang pertama ini hakikatnya. Berarti jeli sekali Syekh Muhammad Ibn Wahhab dalam menempat mengurutkan dalil. Mengapa demikian? Karena disebutkan balasan dalam ayat ini bagi pelaku, bagi orang yang mentauhidkan Allah yang sifatnya menyeluruh. Bagi seorang muwahhid ahlu tauhid yang tidak melakukan kesyirikan. Kita perhatikan ayatnya. Mengapa kok dikatakan menyeluruh balasannya? Balasan kebaikannya menyeluruh sehingga balasan-balasan selanjutnya yang ada dalam dalil-dalil selanjutnya itu sesungguhnya penjabaran dari balasan yang menyeluruh, yang universal ini. Yang mencakup seluruh dari balasan-balasan bagi ahlu tauhid. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampuri imanahum, keimanan mereka, bidzulm dengan kezaliman, ulaika lahumul aman, maka merekalah yang mendapatkan keamanan ataupun ketentraman. Wahum muhtadun, sedangkan mereka mendapatkan petunjuk. Kurang lebihnya demikian artinya. Baik, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, karena iman sebagaimana dijelaskan ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah qaulun wa amalun. Maka qaulun wa amalun yang terbesar adalah qaulun wa amalun tentang tauhid. Sehingga pantas Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala menjelaskan, ketika menjelaskan amanu, saddaqu biqulubihim. Dia membenarkan dengan hati-hati mereka, mereka membenarkan dengan hati-hati mereka, dengan hati mereka. Wa nataqu bi alsinatihim, dan mengucapkan ucapan keimanan dengan lisan-lisan mereka. wa amilu bijawarihim, bijawarihim, dan mengamalkan dengan anggota-anggota tubuh zahir mereka. Ini isyarat definisi iman itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah qaulun wa amalun ataupun i'tiqadun bil janan wal qaulul bil lisan wal amal bil arkan. I'tiqad, keyakinan dengan hati, dan ucapan dengan lisan, serta perbuatan dengan anggota tubuh zahir. Ini sama saja. Sama saja yang mengatakan qaulun wa amalun, hasil akhirnya sama saja dengan mengatakan keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Nah, kalau kalian menguasai definisi iman, mau menafsirkan ayat enak. Alladzina amanu. Oh, ini benar kalau ditafsirkan sadaqu, sadaqu bi qulubihim, karena definisi iman adalah i'tiqad, membenarkan dengan hati mereka. Wa nataqu, lisan, ucapan lisan. Bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka. Wa amilu bi jawarihihim, dan mengamalkan dengan anggota tubuh zahir mereka. Wa ra'su dzalika at-tauhid. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Syekh menafsirkan alladzina amanu dengan tafsiran yang seperti itu, kemudian mengatakan wa ra'su dzalika at-tauhid, dan inti pokok serta dasar keyakinan, keimanan, ucapan dan perbuatan keimanan tadi adalah at-tauhid. Sebesar-besar bentuk keimanan adalah ucapan tauhid dan perbuatan at-tauhid. Sehingga tidak heran ketika ditafsirkan alladzina amanu dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Karena dasar dan inti keimanan adalah at-tauhid. Walam yalbisu imanahum, dan tidak mengotori keimanan mereka, tauhid mereka, dengan zulm. Zulm tafsirannya di sini adalah kesyirikan. Zulm ke tafsiran di sini adalah kesyirikan. Tidak mengotori tauhid dan iman mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amn. Maka orang-orang ini mendapatkan keamanan dan hidayah. Baik. Apa yang dimaksud dengan keamanan di sini? Orang kalau mentaatkan Allah, enggak mencampuri dengan kesyirikan, itu keutamaannya satu, mendapatkan keamanan, ketentraman. Apa yang dimaksud di sini? Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Di dunia dengan tentram hatinya dari rasa takut dan sedih, artinya dia bahagia. Di akhirat dengan selamat dari siksa sejak prosesi alam kubur sampai dia selamat dari siksa neraka. Kapan seseorang mendapatkan keamanan yang sempurna, benar-benar tidak disiksa dari alam kubur sampai masuk surga, ke surga dia tidak mencicipi siksa sedikit pun. Karena dalam alam kubur ada siksanya bagi yang mendapatkannya dan seterusnya. Jawabannya adalah sebesar kualitas tauhid seseorang. Semakin sempurna tauhid seorang, semakin sempurna keamanan yang didapatkan di dunia dan di akhirat. Di dunia semakin bahagia, semakin tentram, semakin tenang. Di akhirat dia semakin jauh dari siksa. Sebaliknya, kalau seseorang sering stres, sering mengeluh, sedikit-sedikit lagi-lagi bicara tentang utangnya, lagi-lagi bicara tentang kiriman weselnya yang gak datang-datang, atau kiriman transferannya yang gak datang-datang, sebentar-sebentar sudah tentang masalah musibah ini dan itu. Stres, goncang, shock, maka pastilah ada sesuatu dalam tauhidnya. Demikian juga dalam prosesi di akhirat, segala hal bentuk penderitaan dari mulai prosesi alam kubur, di padang mahsyar, di as-sirat, sampai dia sebelum masuk surga jika dia meninggal dalam keadaan muslim muwahhid, seberapa besar penderitaan yang dia dapatkan, faktor tauhid yang dilihat. Yang kita lihat maksudnya demikian, faktor tauhid. Kemudian petunjuk, hidayah dalam muhtadun, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Petunjuk hidayah maksudnya di sini di dunia maupun hidayah di akhirat. Petunjuk di akhirat. Di dunia berupa hidayatul irsyad, ilmu yang bermanfaat, dan hidayatul taufiq. Ulama menjelaskan hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad wad dalalah dan hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad, ilmu yang bermanfaat, maka makhluk bisa melakukannya, menyampaikan, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Bisa memberi petunjuk, tapi jenis petunjuk hidayatul irsyad. Tapi kalau hidayah itu taufik yang terkait dengan amal soleh, mengamalkan ilmu yang telah dia fahami, mengamalkan tuntutan keyakinan yang telah dia yakini, itu adalah meyakini ilmu yang tentang akidah yang dia telah ketahui, itu adalah urusan Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah jenis yang kedua ini. Maka seseorang kalau tauhidnya bagus, dia akan mendapatkan petunjuk sewaktu di dunia, baik petunjuk ilmu yang bermanfaat, dihindarkan dari orang ini, muwahhid ini, ahlu tauhid ini, karena tauhidnya bagus, dihindarkan dari, disibukkan 24 jamnya dengan ilmu-ilmu sampahan. Walaupun orang bilang, kuper, kamu gak tahu ini dan itu. Karena di antara ilmu itu ada yang jahluhu la yadur wa ilmuhu la yanfa. Kalau tidak tahu, enggak akan masuk neraka kamu. Kalau enggak tahu, kamu enggak menyebabkan kamu disiksa di alam kubur. Tapi kalaupun tahu, ilmuhu la yanfa, enggak menambah berat timbanganmu di akhirat. Enggak menambah berat timbangan amalan solehmu di akhirat. Yang seperti ini tinggalkan. Kapan bisa demikian? Muwahhid. Ketika seorang bertauhid, yaitu mengesakan Allah dalam peribadatan, intinya di situ, dan ibadah ismun jami'un dikulli ma yuhibullah. Tadi definisi Syekhul Islam, ibadah itu mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah. Coba bayangkan, orang kalau demennya, kesukaannya dan hobinya mencari apa yang dicintai oleh Allah yang belum saya lakukan, dan apa yang dicintai oleh Allah yang telah saya lakukan, namun perlu muhasabah, dan semuanya perlu dimuhasabah. Kalau dari hari ke hari ingat Allah terus, ingat apa yang dicintai oleh Allah yang sehingga dia cari-cari betul, orang seperti ini selamat dari ilmu-ilmu yang gak bermanfaat tadi. Karena yang dicari apa yang dicintai oleh Allah, itulah tauhid. Ifradullah bil ibadah, sementara ibadah intinya adalah perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Pegang tauhid ini akan merombak kehidupan kalian. Karena beda sekali tindak tanduk orang yang tersibgoh, tercelup hatinya dengan konsep saya hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mencari apa yang dicintai oleh Allah, itulah ibadah. Dan apa yang cintai oleh Allah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka saya butuh belajar Al-Quran dan Sunnah untuk saya amalkan. Itulah yang dicintai oleh Allah. Beda orang prinsip hidupnya seperti ini dengan hidup asal hidup. Pegang tauhid, maka hidup menjadi semakin hidup. Pegang tauhid, maka akan tentram dada-dada kalian. Akan lapang dada kalian, walaupun dada tidak seluas lapangan. Buktikan ini. Bedakan rasanya dan rasakan bedanya. Ketika kalian memiliki prinsip ahlut tauhid. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, intinya petunjuk di dunia ini adalah petunjuk untuk bisa meniti as-sirat al-mustaqim yang kita minta sehari-hari. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas sirat al-mustaqim. Karena as-sirat al-mustaqim ditafsirkan pada ayat yang sudahnya, sirat al-ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin, adalah jalan ilmu dan amal. Karena al-maghdub alaihim berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Al-dhalun beramal tanpa ilmu. As-sirat al-mustaqim, jalan ilmu dan amal. Itu balasan bagi ahlu tauhid. Balasan kedua waktu di akhirat, yaitu kemudahan jalan menuju surga, termasuk meniti as-sirat di atas jahannam. Al-jaza, ini kaidahnya, min jinsil amal. Balasan sejenis dengan amalan. Kalau sewaktu di dunia hati-hati meniti as-sirat al-mustaqim, jalan ilmu dan amal, maka di akhirat dia mudah meniti as-sirat yang dibentangkan di atas jahannam, neraka jahannam. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kapan seorang mendapatkan hidayah yang besar? Maka tergantung pada kebersihan seorang dari kesyirikan. Seberapa besar kualitas tauhid seseorang, seberapa besar dia menjauhi kesyirikan. Karena jelas sekali ayatnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi terlewat yang saya janjikan tadi ketika membahas judul yukafiru, takfir. Kenapa saya artikan melebur? Karena takfir itu ikhwan, sebagaimana jelaskan Ibnu Qayyim secara panjang lebar, bahwasanya bedanya takfir dengan makfirah. Hubungan takfir dengan makfirah dan juga bedanya beliau jelaskan juga. Takfir dan makfirah itu berlaku sebuah kaidah. Ini kaidah ini banyak nanti antum dapatkan. Antum dapatkan penerapannya dalam hal-hal yang lain, bukan hanya dalam masalah takfir dan makfirah, tapi dalam hal-hal yang lain. Banyak sekali istilah-istilah terminologi dalam ilmu syariat yang masuk dalam kaidah yang akan saya sebutkan ini. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua lafaz yang kalau berkumpul penyebutannya sama-sama disebutkan dua-duanya dalam sebuah konteks kalimat, konteks dalil, iftaraqa membawa makna masing-masing. Maknanya beda. Takfir dan makfirah kalau disebutkan bareng-bareng beda maknanya. Ada sisi bedanya. Tetapi kalau takfir dan makfirah, idaftaraqa, lafaz, dua lafaz ini berpisah disebutkan sendiri-sendiri dalam satu konteks dalil disebutkan takfir saja, atau dalam satu konteks ucapan ulama disebutkan takfir saja, istama'a, maka makna yang satunya makfirah tadi tercakup di dalamnya. Ini bukan hanya takfir dan makfirah, makanya saya sebutkan kaidah ini agar bermanfaat seterusnya nantinya insyaallah. Jadi lebih pas wallahu taala alam shawab itu diartikan melebur dosa, karena tercakup dalamnya ampunan, tercakup di dalamnya apa namanya timbangan amal kebaikan dengan amal keburukan, pokoknya lebur saja, dilibas itu dosa-dosa dengan keutamaan apa, at-tauhid. Harusnya targetnya secara kalau mau 23 bab nantinya itu sampai bab ketiga selesai. Ini bab kedua baru dalil pertama. Baru dalil pertama. Karena memang penumpukan kaidah di awal-awal 6 bab pertama. Baik. An Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhun minhu, wal jannata haqqun wan nar haqqun. Saya ulangi, wal jannata haqqun wan nar haqqun, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kalau sudah dikatakan riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dalam sahihnya, berarti sudah cukup bagi kita orang awam ilmu hadis, ilmu pensahihan hadis. Sudah cukup kita taklid kepada Imam Bukhari, penilaian Imam Bukhari, karena beliau sudah merekomendasikan hadis ini derajatnya sahih dalam arti tidak dhaif. Karena menurut istilah ulama mutaqaddimin, kalau dikatakan sahih itu mencakup sahih dan hasan menurut ulama mutaakhirin sekarang. Jadi sahih bahasanya zaman ulama zaman dahulu itu asal tidak dhaif. Ya. Baik. Apalagi kalau diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, berarti keduanya sepakat memandang hadis ini hadis yang sahih, artinya tidak dhaif. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi, apakah makna bersaksi nanti pada bab ad-da'wah ila tauhid, ad-du'a ila tauhid, berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, nanti akan saya jelaskan insyaallah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ada rukun apa tadi? Nafi dan isbat, peniadaan pada la ilaha dan isbat pada illallah. Wahdahu, ini penegasan takkid. Penegasan apa? Penegasan terhadap isbat. Masya Allah. Sesungguhnya la ilaha illallah saja sudah termasuk bentuk pembatasan yang terkuat, karena digabungkan antara nafi dan illa, pengecualian. Ini sudah kuat sudah. Tapi masih dikuatkan lagi dengan wahdahu. Ini betapa pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai tauhid sampai diungkapkan dengan ungkapan kalimat penegasan, walaupun sudah pakai bentuk penegasan yang termasuk terkuat karena adanya la dan illa. Ini isyarat tauhid itu di pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi sekali, tertinggi. Dikuatkan akidah umat ini dengan penegasan wahdahu isbat, benar-benar Allah sajalah sembahan yang hak. Itu gampangannya wahdahu begitu, semata. Kemudian la syarikalah, ini pun semakna dengan la ilaha, berarti penegasan lagi terhadap nafi. Masya Allah, ta'kidun ba'da ta'kidin, penegasan demi penegasan untuk satu hakikat yang sama, at-tauhid. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Kata hamba ini untuk menjaga, membentengi akidah umat agar tidak hulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tidak berlebihan. Beliau itu memang utusan Allah yang paling mulia, tetapi statusnya tetaplah hamba, bukan ma'bud, sesembahan. Tetaplah abdun abada ya'budu, yang tugasnya adalah menyembah, ibadatan, beribadah, bukan ma'bud, sesembahan. Jangan ghulu. Wa rasuluh, dan utusannya, ini bantahan bagi orang yang teledor menelantarkan hak beliau. Ghulu ifrat, tidak boleh. Tafrit, lawan dari ifrat, menelantarkan, menteledorkan hak Rasulullah, meremehkan, menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak boleh. Walaupun beliau hamba, tapi beliau itu adalah utusan Allah, bahkan yang paling mulia dari utusan-utusan Allah. Inilah akidah yang benar, dua kalimat syahadat. La ilaha illallah menuntut kita mencintai Allah dan mencintai ajaran Allah at-tauhid. Menuntut kita untuk membenci musuh Allah dan membenci kesyirikan lawan dari at-tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu menuntut kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai ajaran beliau as-sunnah, serta menuntut kita untuk membenci lawan musuh beliau dan musuh as-sunnah, lawan as-sunnah bid'ah. Dengan la ilaha illallah kita ikhlas mencari apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Salah satu syarat diterimanya amal. Dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar beliau sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan perintah beliau. Wastinabu manaha anhu wa zajar, dan menjauhi larangan beliau, artinya ibadah pakai tuntunan beliau sunnah. Dua kalimat syahadat begitu fundamental merombak kehidupan orang tatkala belum mengenal apa itu la ilaha illallah, dan semakin menguatkan tatkala dia sudah kenal dua kalimat syahadat ini. Pelanggarannya kalau begitu mengarah kepada rukun Islam pertama, ketika orang itu demen cinta kesyirikan, ketika orang itu cinta apa bid'ah, ketika orang itu tidak ikhlas, ketika orang itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau al-mutaba'ah. Itu pelanggarannya bukan sepele, langsung menyerang rukun Islam pertama asyhadatain. Dan betapa seorang yang baru mengenal al-haq, kita kenalkan dari pondasinya, dia bisa jadi tidak usah kita larang pun akan bertanya-tanya. Karena daya dorong dari dua kalimat syahadat ini tinggi sekali. Kalau dia benar-benar mencintai Allah, dia akan cari apa yang dicintai oleh Allah. Ternyata ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dia ngaji tanpa disuruh-suruh. Kalau dia tahu konsekuensi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dia mau beribadah dia tanya sunnahnya bagaimana. Tidak usah dilarang-larang berbuat bid'ah, dia sudah otomatis meninggalkan sendiri. Tauhid merombak dari dasar. Baik. Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Begitu pula kita harus, begitu pula barang siapa yang meyakini Isa adalah hamba Allah, enggak boleh gulu, wa rasuluhu, enggak boleh tafrid. Enggak boleh tafrid menelantarkan hak beliau. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimatuhu maksudnya kata kun saat penciptaan Nabi Isa alaihissalam, bukan maksud kalimatuhu adalah Nabi Isa alaihissalam kalamullah, bukan, karena kalamullah itu sifat Allah sementara Nabi Isa alaihissalam makhluk Allah. Jangan salah memahami kalimatuhu. Kalimatuhu di sini maksudnya adalah kata kun ketika menciptakan Nabi Isa alaihissalam. Alqaha ila Maryam, ditujukan kepada Maryam. Wa ruhum minhu, ruh darinya, dari Allah, maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ruh Nabi Isa alaihissalam ini adalah salah satu dari ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah. Itu maksudnya. Wal jannata haq, dan dia bersaksi bahwasannya surga adalah benar. Wan naru haq, dan neraka benar adanya. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun buruknya amalnya. Satu, tafsiran pertama. Tafsiran kedua, sesuai dengan kebagusan amalannya. Itu ala ma kana minal amal. Dan dua-duanya menunjukkan keutamaan at-tauhid. Dua tafsiran ini. Tafsiran yang pertama, bagaimanapun Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun buruknya amalnya. Asal syahadatnya sah, asal tauhidnya sah, mati dalam keadaan muwahhid, maka pasti dia masuk surga. Walaupun misalnya dia mampir dulu ke neraka karena Allah tidak mengampuni dosanya. Tapi yang jelas bisa tidak kekal selamanya di neraka, nantinya masuk surga hasil akhirnya, itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau ala makana minan amal, tafsiran yang kedua, yaitu sesuai dengan tingkatan amalnya di surganya. Derajatnya itu sesuai dengan tingkatan amal solehnya. Ini pun karena keutamaan tauhid seorang. Ditambah lagi dengan yaitu pelaksanaan hak-hak tauhid yang berupa amal soleh dan penyempurna tauhid maksudnya. Hak tauhid dan penyempurna at-tauhid. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata idkhal di sini memasukkan ke dalam surga. Nanti banyak kita dapatkan dalam dalil tentang dakhala atau yang semisal. Masuk ke dalam surga. Dukhulul jannah itu perlu difahami dengan baik. Ada konsep tersendiri dalam memahami dukhulul jannah. Kalau ada hadis yang mengkabarkan tentang dukhulul jannah, kembalikan kepada konsep tadi yang akan saya ajarkan ini maksudnya. Insyaallah ta'ala. Demikian juga kalau kita mendapatkan dalil tentang dukhulun nar, barang siapa demikian maka terancam masuk ke dalam neraka. Dukhulun nar juga ada konsep tersendiri dalam memahami istilah dukhulun nar dalam dalil-dalil. Sehingga tidak salah keyakinan, sehingga menyimpang dari keyakinan al-sunnah wal-jamaah. Adapun idkhal, idkhalul jannah, memasukkan ke dalam surga, itu terbagi menjadi dua. Idkhalun kamil dan idkhalun naqis. Memasukkan dalam bentuk yang sempurna dan memasukkan dalam bentuk yang kurang sempurna. Atau terjemahnya saya ganti, itu yang tepat adalah idkhal kamil itu memasukkan dengan langsung masuk ke dalam surga tanpa mampir sedikit pun dalam neraka. Berarti ya sempurna hakikatnya, tapi ditinjau dari sisi bahwasanya dia langsung masuk ke dalam, langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tidak sempat mampir dulu ke dalam neraka. Itu idkhal kamil. Adapun idkhal naqis, yaitu dimasukkan oleh Allah dalam surga namun tidak langsung, karena diadab dulu di neraka berdasarkan dosanya. Hanya saja karena dia mati membawa aslut tauhid, dasar tauhid. Apa itu aslut tauhid? Nanti sebentar lagi dalam bab ketiga akan saya jelaskan konsepnya. Dia pastilah hasil akhirnya masuk ke dalam surga walaupun sempat diadab di neraka, karena keutamaan tauhidnya, walaupun yang dibawa hanya sebatas asl saja, dasar tauhid saja, bukan kesempurnaannya. Hadis yang ketiga, hadis Idban, walahuma, hadis Idban ini dan diriwayatkan oleh keduanya. Maksudnya lahuma adalah siapa? Al-Bukhari dan Muslim, karena hadis sebelumnya juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fi hadithi Idban, dalam hadis sahabat yang diriwayatkan sahabat Idban, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Intinya sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharap dengannya wajah Allah. Mengharamkan neraka, tahrimu ala nar, pengharuman di sini itu ada dua macam. Ini berfungsi nanti kalau ketemu dalil lagi yang terkait dengan pengharuman neraka atas diri seseorang yang melakukan demikian dan demikian, maka fahami dengan konsep ini. Karena ini hasil penelitian ulama terhadap dalil-dalilnya, kemudian dikonsepkan seperti ini. Itulah belajar yang ta'sili. Ketika ada kaidah, belajar kaidahnya. Ketika ada prinsip, belajar prinsipnya. Ketika ada definisi, belajar definisinya. Ketika ada taksimat, pembagian, belajar pembagiannya lengkap dengan i'tibarat, tinjauan-tinjauannya. Ketika enggak hanya asal menerjemahkan. Kalau menerjemahkan, saya kopikan, saya apa, bagikan terjemahan matan kitab Tauhid, selesai. Baik. Tahrim ada dua. Pengharaman neraka atau pencegahan dari masuk ke neraka ada dua. Tahrim mutlak yang sempurna, yaitu maksudnya seseorang sama sekali tidak masuk neraka. Jadi diharamkan dengan pengharaman yang sempurna, sedikit pun tidak masuk neraka. Ini meliputi tiga golongan ahlu tauhid. Belum selesai nyatat kaidah yang tadi, sudah tumpuk kaidah berikutnya. Belum selesai apa namanya paham kaidah tadi, baru mikir kaidah tadi, masuk kaidah berikutnya. Ya, pokoknya apa namanya namanya intensif mukasyafah, atau katanya tadi bahkan super intensif katanya. Ya, seperti ini. Mencakup tiga golongan muwahhid. Yang pertama, muwahhid yang meninggal masih membawa dosa namun diampuni oleh Allah. Ini dapat tahrimu ala nar secara sempurna, langsung masuk ke dalam surga tanpa sedikit pun masuk ke dalam neraka. Walaupun dia meninggal membawa dosa yang belum ditaubati. Namanya meninggal membawa dosa, ya belum bertaubat. Tapi keutamaan tauhidnya lah yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah dosanya, sehingga dia langsung masuk ke dalam surga. Terserah Allah mau mengampuni dosa hambanya, karena Allah mencintai tauhid, karena Allah mencintai hamba yang mengesakannya. Baik. Yang kedua, muwahhid yang meninggal masih membawa dosa dan tidak diampuni oleh Allah. Namun timbangan tauhid dan kebaikannya, amal solehnya, lebih berat dari timbangan dosa-dosanya. Meninggal, bertauhid, masih bawa dosa dan tidak diampuni. Waduh, putus asa dari rahmat Allah. Kita tidak, karena di sana masih ada fasilitas bagi orang yang selama hidupnya masih mentauhidkan Allah. Keutamaan tauhid ini, apa fasilitasnya? Fasilitas timbang amal. Kalau timbangan amalan tauhid dan amalan yang lain ini lebih berat dari timbangan dosanya, masuk surga dan diharamkan neraka darinya dengan pengharaman yang sempurna, enggak mencicipi neraka sedikit pun. Yang ketiga, seorang muwahhid yang meninggal tanpa membawa dosa. Maka inilah masuk bab yang akan kita pelajari, bab yang ketiga, tapi sepertinya enggak nyampe waktunya. Bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Ini langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita yang hadir di sini dan yang lainnya menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin. Yang kedua, mutlakut tahrim. Mutlakut tahrim. Tadi apa? Tahrimul mutlak dan mutlakut tahrim. Ini istilah terminologi dalam disiplin ilmu tauhidul uluhiyah yang banyak Anda akan jumpai pada istilah-istilah yang lainnya. Yang bisa Anda jumpai pada istilah-istilah yang lainnya, mutlakut tahrim dan tahrimul mutlak. Kalau tahrimul mutlak, pokoknya kalau mutlak itu ditaruh di belakang, itu biasanya dibawakan pada makna sempurna. Tahrim mutlak berarti ganti aja kata mutlak dengan sempurna atau yang semisal, yang cocok. Sebagai pengganti kata sempurna, yang semisal, yang cocok. Langsungkah, apakah, pokoknya yang sempurna, yang mutlak. Tetapi kalau mutlakut tahrim, maka ini maksudnya adalah dia mendapatkan setidaknya batasan minimal dari pengharuman. Setidaknya enggak kekal di neraka, begitu. Walaupun harus masuk, itu namanya mutlakut tahrim. Kalau mutlak ada di depan. Ini nanti bermanfaat. Istilah-istilah ulama tentang kata mutlak ini juga masuk dalam istilah misalnya iman, mutlakul iman dan imanun mutlak. Apa beda iman mutlak dan mutlakul iman? Ada nanti dapatkan. Dan istilah-istilah yang lain yang banyak nanti sampai pada babnya insyaallah. Akan ada babnya tentang masalah ini, sedikit menyinggung dalam masalah ini. Ganti aja mutlak di belakang, ganti sempurna atau yang semisal itu, yang bisa mewakili sesuai dengan konteks kalimatnya. Baik, mutlakut tahrim yaitu bebas dari kekekalan di neraka. Jadi sempat masuk neraka namun tidak kekal di dalamnya. Seorang ini mencakup dua tipe muwahhid. Lagi-lagi keutamaan tauhid. Yaitu muwahhid yang meninggal masih membawa dosa namun tidak diampuni dosanya oleh Allah. Dan timbangan dosa-dosanya lebih berat daripada timbangan tauhid dan kebaikannya. Jadi meninggal masih muslim, berarti kan masih bertauhid, muwahhid. Asal tauhidnya, dasar tauhidnya masih ada. Dasar itu yang menyebabkan sah ke imanan seorang. Masih ada. Tapi dia sayangnya membawa dosa. Dan ternyata setelah di akhirat dia tidak apa? Tidak diampuni oleh Allah. Dan prosesi timbangan masih kalah juga kebaikannya, tauhid dan kebaikannya. Nah, ketika itu masuk neraka, namun dia tidak kekal selama di neraka. Dia juga tidak mendapatkan syafaat, bisa ditambahkan dia juga tidak mendapatkan syafaat dan seterusnya. Pokoknya tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas peleburan dosa. Apa fasilitas-fasilitas peleburan dosa? Ada dalam akidah wasitiyah, nantikan pada waktu dan tempat selanjutnya insyaallah taala. Ya. Anda masih bersama kami? Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa inna Allah harrama 'alan nar, kembali kepada dalil. Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala. Ah, kata qala di sini. Jadi mensyarah judul, mensyarah dalil itu kata per kata, teliti. Kata per kata. Dan setiap kali ada konsep masukkan, pelajari. Ini akan bermanfaat. Beratnya itu di awal-awal. Insyaallah setelah itu kalian sudah pegang rumus yang banyak, kaidah yang banyak, nanti mendapatkan dalil yang serupa, antunna dan antum semuanya bisa apa? Bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan faedah-faedah dari dalil-dalil tersebut. Baik, mangkala orang yang mengucapkan qaul di sini adalah al-qaulu at-tam. Ucapan yang sempurna, maksud sempurna, hati-hati dalam memahami maksud sempurna. Sempurna di sini maksudnya tamamu syurut wa tamamu intifa'il mawani', yaitu ucapan yang terpenuhi syarat-syaratnya untuk diberi ganjaran pahala tahrimu 'alan nar tadi, pengharuman neraka tadi, dan hilang penghalang-penghalang untuk mendapatkan ganjaran pencegahan dari masuk ke dalam neraka tadi. bukan asal mengucapkan. Man qala la ilaha illallah fa inna Allah haram 'alan nar, man qala la ilaha illallah yabtaki bidzalika wa syallah. Dia zina, minuman keras, dapat dalil ini. Zina, minuman keras, dapat dalil kok malah zina. Dapat dalil kok malah minuman keras. Lah ini man qala la ilaha illallah yabtaki bidzalika wa syallah, ini diharamkan dari neraka. La ilaha illallah, sudah dia zina, dia salah ini. Karena ucapan di sini maksudnya adalah ucapan yang terpenuhi syarat-syarat untuk bisa mendapatkan ganjaran tadi dan hilang penghalang-penghalang untuk mendapatkan ganjaran tadi. Dari mana konsep yang seperti ini? Dari istiqra dan tatabbu', meneliti dalil-dalil yang lainnya digabungkan dengan dalil ini. Kesimpulannya seperti itu. Karena sikap seseorang ketika mendapatkan dalil yang sepertinya sepintas lalu bertentangan, di sini asal mengucapkan saja dan mengharap wajah Allah, dia diharamkan dari neraka. Sementara di dalil yang lain disebutkan seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam dan ulama selain beliau, bahwasanya telah mutawatir bi anna katsiran mimman yaqulu la ilaha illallah yadkhulun nar. Telah mutawatir riwayat tentang banyak dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah justru masuk neraka. Loh, kayaknya bertentangan dengan dalil ini. Nah, inilah tadi hasil penelitian ulama. Kalau sepintas lalu bertentangan dalil itu, yakinilah tidak mungkin wahyu dengan wahyu saling bertentangan. Berarti ada cara mendudukkannya. Begitu. Cara mendudukkannya, ringkas kata, adalah jika ucapan itu terpenuhi syarat dan hilang penghalang-penghalangnya untuk mendapatkan ganjaran itu, gitu. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita menafikan dalil yang lainnya, membuang sebagian dalil, mengambil sebagian dalil yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya. Enggak demikian. Kumpulkan semua dalil, fahami. Lah, daripada sulit-sulit, maka kita cukup mempelajari konsep-konsep, kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam memahami dalil seperti ini. Nanti kalau sudah semakin meningkat, semakin tahu dalam syarah yang panjang, karena ini sebetulnya sudah saya bawakan syarah panjangnya sebetulnya, kok bisa seperti itu ceritanya, bagaimana konsep itu bisa dicetuskan, tapi terlalu panjang. Nah ini, maka dari itu sungguh kita berterima kasih kepada ulama. Setelah bersyukur kepada Allah Ta'ala, man la yashkur nas la yashkurullah. Dalam sebuah hadis kurang lebihnya lafadznya begitu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah dengan baik. Dan salah satu bentuk terima kasih dalam hadis yang lain adalah mendoakan. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, jangan bakhil, kalian sudah mendapatkan kebaikan yang banyak dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Beliau sekarang sudah meninggal dunia, enggak bisa beramal lagi. Doakanlah. Baik, dan itu adalah bentuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena Allah memberikan nikmat pemahaman tauhid lewat tangan siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdullah rahimahullah Ta'ala. Hadis yang berikutnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Jadi minimalnya hadis ini sahih li ghairihi, walaupun diperselisihkan oleh ulama tentang hadis ini, namun yang terkuat wallahu taala alam sahab, saya condong kepada derajat yang sahih li ghairihi. Baik. Hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid berupa timbangan tauhid mengalahkan dari timbangan langit dan bumi serta makhluk penghuninya. Masya Allah. Karena apa? Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ajarkan kepadaku sesuatu yang dengan itu saya bisa memujimu. Adzkuruka itu maksudnya memujimu. Wa ad'uka bih, dan saya bisa berdoa tawasul dengan itu. Tawasul yang benar, nanti ada babnya sendiri, tawasul yang benar. Insyaallah. Qal, kemudian Allah berfirman, qul, katakan. Ya Musa, la ilaha illallah. Ditunjukkan zikir la ilaha illallah. Kemudian Musa, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hamba-hambamu mengatakan ini. Beliau minta pengkhususan. Ada diajari kalimat lebih khusus lagi, kalimat khusus yang tidak setiap orang mengucapkan ini. Kemudian dijawab oleh Allah, ya Musa, lau anna samawati saba wa amirahunna ghairi wal ardina saba fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Intinya, kalau ditimbang la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, kebaikan mengucapkan la ilaha illallah tadi dengan ucapan yang sempurna tadi, dengan timbangan langit dan bumi dan makhluk penghuninya, langit dan makhluk, langit yang tujuh dan makhluk penghuninya, saya ulangi demikian, dan bumi yang tujuh, tidak ada penjelasan dan penghuni bumi di sini, pada satu daun timbangan sementara la ilaha illallah pada timbangan yang lain, maka lebih berat timbangan la ilaha illallah. Ada faedah yang menarik di sini. Nabi Musa alaihissalam, beliau seorang nabi, keutamaannya sangat istimewa. Ini saja masih butuh diingatkan tentang keutamaan bertauhid. Keutamaan kali, saya ganti kalimatnya, keutamaan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Coba bandingkan dengan orang, ah, pelajaran tauhid, pelajaran la ilaha illallah, emang saya anak SD? Bandingkan kajian tablik akbar, makna syahadatain, coba siapa yang datang? Masya Allah. Nabi Musa alaihissalam saja butuh diingatkan kembali tentang keutamaan la ilaha illallah. Lah apalagi kita? Kitab ini belum khatam, kitab itu belum khatam. Kalau pernah khatam, ngantuknya lebih banyak daripada tidak ngantuknya, dan seterusnya. Wala haula wala quwata illa billah. Baik. Ya, sampai di situ saya nilai cukup ya, untuk bab kedua, besok langsung bab ketiga karena kita sudah terlewatkan satu bab kalau secara target, kecuali nanti kalau Allah mudahkan saya bisa sedikit ngebut pada sebagian pertemuannya. Semoga apa yang sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salahnya saya minta maaf, dan itu dari saya sendiri hakikatnya ataupun dari syaitan. Semoga Allah mengampuni saya dan semoga Allah memudahkan saya untuk bisa menjelaskan ajaran para rasul alaihi salatu wasalam dari rasul yang satu kepada rasul yang lain. Semoga saya bisa memahamkannya dan mengamalkannya serta mendakwahkannya dengan sebaik-baiknya. Wassallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan sedikit di sini. Penyandaran frasa ruhullah dan kalimatullah dan sebagainya, bagaimana memahami maksud penisbatan yang tepat? Jazakumullah khair. Intinya demikian pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang bagus, menunjukkan semangat penanyanya untuk memahami agama Islam dengan baik. Kalau Anda mendapatkan dalam dalil ada penyandaran kata kepada Allah, Baitullah, Ruhullah, Kalimatullah, Naqatullah, yang lainnya lah, Rasulullah, itu kaidahnya ada dua. Kaidah lagi Ustaz. Sudah tak tutup bukunya ya Ustaz. Iya. Jadi dilihat, kalau yang disandarkan kepada kata Allah itu bisa berdiri sendiri, terpisah dari diri Allah, maka itu berarti penyandaran makhluk kepada sang Khalik. Artinya mudhofnya, kata mudhofnya itu makhluk, kata mudhof ilaihnya, kata yang disandarkannya itu makhluk, kata yang menjadi sandarannya itu mudhof ilaihnya itu adalah Al-Khalik, sang pencipta. Tapi kalau kata yang disandarkan kepada kata Allah itu tidak terpisah dari Allah, seperti kalamullah, kan namanya kalam, ucapan dengan pengucapnya enggak terpisah. Nah, setelah saya tutup majelis ini, saya salam, kemudian saya ambil jaket di luar kendaraan, kemudian setelah itu saya buru-buru masuk lagi ke dalam masjid. Eh, afan, ucapan saya tertinggal di laci misalnya. Enggak terpisah ucapan itu dengan pengucapnya. Maka kalamullah itu bukan penyandaran makhluk kepada Al-Khaliq, tetapi penyandaran sifat Allah kepada, penyandaran sifat kepada mausuf, kepada yang disifati. Bahwasanya kalam merupakan salah satu sifat Allah. Di antara sifat Allah adalah berfirman. Itu maksudnya kalamullah. Begitu juga kita ketika kita memahami baitullah, rumah Allah, bukan berarti Allah di dalam situ. Masjid, baitullah. Karena bait itu terpisah dari Allah, maka bait itu makhluk. Allah itu sang pencipta dari masjid itu. Tapi mengapa disandarkan? Litasyrif, untuk memuliakan. Bahwasanya ini rumah bukan sembarang rumah. Ini rumah ada adab-adabnya. Kalau masuk tahiyatul masjid, enggak boleh kemudian bikin berisik, mengganggu orang yang beribadah di dalamnya. Enggak boleh berjual beli di dalamnya. Ada adab-adabnya, bukan sembarang rumah. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.